Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh nyalain tak? Baterainya habis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif al-mujaddid al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmati anda, bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari empat hal. Empat hal tersebut adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam dengan dalil-dalil. Ini yang akan ditanya di kuburan. Antum gak ditanya di kubur perkara yang lain-lain. Kalau ada yang bilang, oh nanti di kubur juga ditanya perkara ini itu, had dalilan ala dalik. Mana dalilnya? Ini wahyu dari nabi, kita cuma ditanya tiga. Jangan ngada-ngada. Ya. Dulu kita mengatakan, atau sebagian ikhwah mengatakan, kita hanya ditanya tentang itu, tidak ditanya tentang perkara ihya uturas. Ngamuk sebagian orang. Sebagian orang itu hizbiyun. Sebagian orang itu maunya dakwah itu ihya uturas. Jadi jangan dianggap remeh. Jadi maunya di mana? Ditanya gak di kubur perkara ihya uturas? Intinya dia pun juga mengakui gak ditanya. Ya. Jadi ini yang penting ini. Kita mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ini ditanya di kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Itu yang ditanya. Ya, maka hajat kita yang paling besar ialah ma'rifat tiga hal ini. Ya, ini yang penting. Ini ilmu, al-ilmu. Asalnya al-amalu bih, yang kedua mengamalkannya. Mengamalkan konsekuensi dari tiga hal tadi. Asalisah ad-da'watu ilaih, yang ketiga mendakwahkannya, menyampaikannya. Menyampaikannya itu bukan cuma di mimbar, bukan cuma di forum kajian, diskusi, tapi ke orang terdekat. Ya, bisa juga dengan menyampaikan kepada teman sejawat, atau bisa dengan ikut meng-share, atau kalau kita nggak cakap juga menyampaikan ke teman terdekat, ajak dia ke kajian yang di situ mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul, mengenalkan Islam. Jangan diajak ke kajian yang mengenalkan makhluk kepada makhluk, tapi mengenalkan makhluk kepada Allah. Jangan diajak mengenalkan makhluk kepada makhluk, kepada pengagungan makhluk. Nah, ini hizbiyah. Ya. Gak ada kayak begitu dalam Islam. Delet, coret, tahdir. Nah, yang kayak begitu-gitu. Gak peduli. Ya. Jangan takut. Beragama ini gak boleh takut. Kalau semua orang memusuhi. Semua orang hizbi gak masalah. Ya, yang penting antum mengikuti bimbingan ulama kibar. Ulama kibar di sini penting di sini. Mengikuti kibar. Al-barokah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama kibar. Kibar ulama kibar mana? Nah, ya itu semisal lajnah da'imah. Nah itu dan yang semisalnya. Nah, para salafus saleh dan kita enggak mampu menjangkau juga. Ya kita mengikuti arahan ulama kibar. Ulama-ulama di lajnah, semisal Syekh bin Baz, Syekh Fauzan. Nah, itu ulama-ulama kibar. Itulah yang kata Nabi, al-barokah ma'ah akabirikum. Yang keempat apa? As-sabru alal adha fihi. bersabar jika ada gangguan, ancaman dalam menyampaikan pengenalan terhadap Allah, pengenalan kepada ya, agama Islam, pengenalan kepada Nabi. Ya, kita baca dulu penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan mengenai annahu yajibu, wajib. Wajibnya apa di sini? Nah, Albar, baca Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarif Abdullah Ta'ala qawluhu yajibu. Al-wajibu huwa ma yuthabu fa'iluhu, yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wal-mustahabu huwa ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Wal-mubahu la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Nah, ini terminologi usul fikih ya. Terus faqauluhu, faqauluhu yajibu ya'ni anna hadzal amra laysa min al-mustahab wa la min al-mubahi bal huwa min al-wajib al-'aini fa idza tarakna ta'allum hadhihi al-masail fa innana na'thamu anna hadza sya'nul wajib, sya'nul wajibi lam yaqul yustahabbu lana aw yustahsanu lana bal qala yajibu 'alaina wujuban. والوجوب معناه الحتم من تركه يأثم ولأن العلم لا يحصل عليه إلا بتعلم والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد ووقت ويحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب هذا هو التعلم قوله أربع مسائل حسبه cukup ini mengenai ya apa yang wajib. Perlu diketahui wajib di sini adalah wajib aini, fardu ain bagi setiap mukallaf. Artinya yang ghairu mukallaf enggak wajib, orang gila enggak wajib. Nah, ini mukallafin, baik pria, wanita, anak kecil, orang besar, semuanya ini wajib memahami empat perkara ini. Ya. Empat perkara ini. Ini wajib. Ya, artinya apa? Inilah yang diterangkan para ulama, tidak boleh untuk tidak diketahui. Ya. Yang menurut istilah mereka maya sa'u jahluhu, yang enggak boleh tidak diketahui. Tidak boleh bodoh dalam perkara ini. Tidak ada udzur dalam perkara ini. Ya, inilah yang dikatakan oleh Az-Zarnuji dalam kajian kita Ta'lim wa Ta'lim, ilmu apa? Daruri. Ilmu daruri. Ini penting ini. Ya. Adapun selain dari ini ya, atau yang lainnya, semisal ilmu waris, ilmu memandikan mayit, ilmu yang lainnya, itu fardu kifayah. Ya. Artinya kalau sudah ada seorang muslim yang mempelajarinya, itu dia tidak berdosa. Tapi kalau ini mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, dia tidak mengetahuinya, dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Paham enggak sih? Nah, ini penting di sini. Ya, untuk diketahui, enggak boleh enggak. Mesti diketahui. Enggak ada alasan. Malas, enggak mau luangin waktu, ya itu kan luangin. Ya. Mesti luangkan waktu belajar ini. Jangan di waktu luang. Mesti meluangkan waktu, jangan di waktu luang. Waktu luang apa antum capek, udah enggak konsen. Ya, mesti meluangkan waktu, jangan di waktu luang. Ini penting ini. Nah, Imam Ahmad mengatakan yajibu an yatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinah, ma yakumu bihi dinuhu. Wajib mempelajari ilmu yang agamanya tegak dengan ilmu yang dia dapatkan tadi. Nah, ini yaitu agama kita tidak akan tegak kecuali dengan mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Ini maka wajib di sini. Ini wajibnya wajib apa? Fardu ain. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, mana tadi? Ya, fa qawluhu yajibu al-wajibu huwa ma yusabu fa'iluhu. Ini dari sisi usul fikih. Yang namanya wajib ialah yang diberikan pahala, pelakunya diberikan pahala. Wa yu'aqabu tarikuhu. Yang orang yang meninggalkannya ditinggalkan disiksa, dihukum. Nah, itu namanya wajib. Yusabu fa'iluhu yu'aqabu tarikuhu. Wal mustahab, sedangkan yang mustahab, yang dianjurkan, amalan sunnah, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. yang diberikan ganjaran pahala pelakunya itu dan orang yang meninggalkannya tidak dihukum. Sedangkan mubah la sawaba fi fi'lihi wala iqaba fi tarkihi. Sedangkan mubah tidak ada ganjaran. Ya, tidak ada pahala bagi orang yang melakukan dan tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan. Ini mubah. Dan mubah masuk ke dalam ranah usul fikih, masuk ke dalam ahkam hukum-hukum Islam. Loh, kan mubah enggak dibahas malah. Iya, Anda meyakini itu mubah, itulah syariat. Semisal poligami, ta'adud, mubah. Anda meyakini poligami itu mubah, nah itu syariat. Kalau meyakini, oh enggak boleh, oh udah ini, wah oh, segala macam. Oh mengekang kezaliman terhadap wanita, nah itu berarti muskilah di sini. Nah, kata Syekh yajibu yakni anna hadzal amra laisa huwa minal mustahabbi. Perkara ini bukan perkara yang mustahab. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Wala minal mubahi, bukan perkara yang mubah. Bal huwa minal wajibi al aini. Bahkan ini adalah bagian dari yang wajib ain, fardu ain. Fa idza tarakna ta'allum hadhihi al-masail, apabila kita meninggalkan mempelajari empat hal ini, fa innana na'sam, maka kita berdosa. Li anna hadza sya'nul wajib, karena ini adalah kedudukannya wajib. Lam yakul, beliau rahimahullah tidak menyatakan yustahabbu lana au yustahsanu lana, enggak mengatakan itu. Dianjurkan, ya. Dianjurkan aja atau dianggap baik saja, enggak. Bal qala yajibu alaina wujuban, wajib bagi kita. Wal wujub maknahu apa? Al hatmu, pasti. Enggak boleh enggak. Man tarakahu ya'sam, siapa yang meninggalkannya dia berdosa. Li annal ilma la yusalu alaihi illa bi ta'allumi, karena ilmu tidak didapatkan kecuali dengan belajar. Ya, jangan seperti sufi. Ilmu itu bisa enggak belajar, ilmu laduni kalau sudah ma'rifat hakikat. Kadzab, kadzabun. Kata Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitahallum. Kata Nabi SAW, ilmu itu didapat dengan belajar, ya. Dan sikap bijak itu, bijaksana itu didapat dengan berusaha bijak. Ya, berusaha bijak. Gak boleh seorang beralasan, oh bawaan saya udah begini emosional. Gak bisa. Mesti ada tahallum. Oh bawaan saya begini udah gak budeng. Gak bisa. Mesti belajar. Aduh saya mah daripada susah, saya malas saya belajar. Gak bisa. Ini nanti masuk ke pembatal Islam ke-10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Itu apa? Al-irad, berpaling. Enggak mau belajar, enggak mau beramal. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dunya. Ya. Bahkan orang ini Allah sebut sebagai orang yang paling zalim. Wa man adzamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia lama berpaling. Wah, kalau tahu, ya terus saya gak ngamalin dosa, mendingan saya gak tahu. Nah, kalau tahu gak ngamalin, iya dosa. Dosa besar. Tapi kalau gak mau tahu, bisa kufur. Mending mana? Nah, gak ada yang mending dua-duanya. Tapi lebih ringan. Lebih ringan yang mana? Yang tahu gak ngamal, tapi dia mau belajar. Daripada yang? Oh kayak Yahudi dong. Lah, lain ini urusannya. Orang Yahudi itu pada perkara uluhiyah. Ya, penyimpangan mereka. Pada perkara uluhiyah. Mereka mendustakan risalahnya Rasulullah. Itu lain lagi urusannya. Paham gak sih? Ya, barakallahu fiikum. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Oh, kata sufi kan berdasarkan firman Allah. Ya. Wa may yattaqillah yu'allimuhullah. Gitu kan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ngajarin dia. Jadi saya enggak perlu belajar, cukup aja bertakwa. Bertakwa itu butuh ilmu. Dari mana Anda tahu Anda bisa bertakwa? Ini jalan takwa, ini jalan sesat, ini batil, ini hak. Ini hidayah, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini halal, ini haram, ini mubah. Dari mana tahu? Hah? Ini ilmu, bertakwa kepada Allah pun pakai ilmu. Ya, sufi selalu gacauannya begitu ayatnya. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan mengajarkan dia. Di surah Al-Baqarah. Iya. Allah akan mengajarkan dia dengan menunjukkan ke jalan-jalan petunjuk. Ke jalan siratul mustaqim. Sebagaimana yang dia doa tiap hari. Ihdinas siratul mustaqim. Allah akan tunjukkan dia ke jalan siratul mustaqim. Ya. Allah akan paparkan kepada dia jalan-jalan menuju ilmu. Enggak nongkrong di rumah ngaku-ngaku bertakwa. Terus tiba-tiba dapat ilmu laduni. Ya. Saya mimpi tadi malam. Bahwasannya saya enggak perlu sholat lagi. Mimpi itu siapa? Ketemu Rasul. Ya. Tahu enggak wujud Rasul kayak apa? Kalau enggak tahu sirah Rasul bagaimana. Itu setan. Jangan-jangan Abu Jahal yang datang. Abu Lahab. Ya. Setan itu kata Nabi SAW, la yumatsiluni, enggak bisa mirip jadi diriku. Kalau ya, jadi yang Abu Lahab bisa datang. Saya Rasulullah gitu. Kan ngaku-ngaku doang bisa. Ya, setan aja datang ke seorang ulama ngaku-ngaku sebagai Allah. Ngaku-ngaku sebagai Allah. Kalau ngaku doang bisa, ya. Ngaku doang bisa. Baik, mana lagi tadi? Wa ta'allumu yahtaju ila inayatin wa juhdin wa waqtin. Nah, belajar mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam, kata Syekh, itu butuh perhatian, butuh kesungguhan, butuh waktu. Enggak ada belajar itu instan kayak makan Indomie. Masak bentar jadi. Enggak ada kayak begitu. Ya. Lama. Antum aja nih mau bisa baca kayak gini berapa di sini? Udah 3 bulan. Kadang-kadang mesti nabrak bacanya. Udah 3 bulan di sini. Waduh, 3 bulan kok belum lancar-lancar ya? Ada aja salah. Iya waktu. Nanti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun. Udah mendingan, itu pun belajar lagi. Ya, memahami ibarah-ibarah para ulama. Kalam-kalam para ulama di kitab-kitab mereka. Ya, butuh waktu. Habis itu belajar lagi tempat lain lagi. Ya, kalau harga mau ngapain habis di sini? Nikah langsung. Hah? Masya Allah, jangan pikir nikah dulu ya. Hah? Ini Niko juga nih. Hah? Pikir nikah juga gak? Enggak, belum. Habis ini siapa tuh yang ngomong habis ini? Mana si Bikri itu. Nah, mana lagi? Yahtaju ila fahmin, membutuhkan pemahaman. Nah, ini untuk pemahaman ini antum berupaya ya. Wah, pemahaman itu terkadang itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Itu didapat dengan usaha, sungguh-sungguh doa, Rabbi zidni ilma. Ya, kemudian apa lagi? Murojaah, sungguh-sungguh. Jangan lupa doa. Jangan sombong, antum mau ngandelin ya, kehebatan antum yang gak seberapa. Murojaah. Tapi gak pernah doa, Rabbi zidni ilma. Minimal tiap subuh kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu, terus minta doain. Jangan ngandelin diri kita sendiri. Gak boleh. Selalu bersandar kepada Allah dalam belajar. Karena Allah yang memberi pemahaman. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah yang kasih pemahaman. Bukan kecerdasan kita. Ya. Enggak boleh, mesti bersandar pada Allah dalam belajar. Kata Nabi dalam setiap doa pagi beliau, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslihi sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku walau sekejap mata pun. Jangan serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata pun. Enggak ada percaya diri dalam Islam. Percaya diri itu yel-yelnya orang kafir. Ya. PD, confidence itu yel-yel orang kafir. Yel-yel mukmin ya bertawakal kepada Allah, beriktimad bersandar kepada Allah. Enggak ada namanya percaya diri. Wa yahtaju ila fahmin wa huduril qalbin. Ah, ini huduril qalbin, konsen. Ya, Lagi belajar jangan mikirin nikah, lagi belajar mikirin akhwat. Yang udah nikah lagi belajar mikir ta'adud, ayal, hah. Ya nikah ya? Ah, ngayal aja gak pernah ya? Alhamdulillah. Orang Andika niat aja gak ada, gimana mau ngayal? Niat aja gak ada, gimana mau ngayal? Ya jauh lah. Ya. Jauh, jauh. Baik, baik. Mana lagi? Wahada huwa ta'allum. Inilah yang namanya belajar. Ya. Kemudian kata saya, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu. Dibaca sini. Ya. Hafid, hafid. Baca hafid. Mabahitha summiyat. Maksud masa sama itu. Masa syekh yang menamakan. Summiyat masailah. Karena yajib an yus'ala anha wa an yu'na fiha. Qawluhu al-ilmu. Al-murad bil ilmi huna huwa al-ilmu syar'i. Li'annahu huwa alladhi yajib ta'allumuhu. Wa hadhihi al-masail yajib ta'allumuha 'ala kulli muslimin min dhakarin aw untha aw qurrin aw 'abdin aw waliyyin aw fakirin aw malikin aw malikin aw su'lukin. كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربعة، وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني، وهو الذي يجب على كل أحد من المسلمين. فالصلوات الخمس على الرجال والنساء، وصلاة الجماعة في المساجد على الرجال، هذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها. ولذلك قال يجب علينا ولم يكن يجب على بعضنا، وإنما قال يجب علينا، يعني مأشر المسلمين. فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان، لأن العلم على اسمين. خلاص لنجد مصطفى نجد مصطفى. قال شريف جزاه الله. الأول ما يجب تعلمه على الأعيان، فلا يؤذر أحد بجهله، وهو ما لا يستقيم الدين ما لا يستقيم الدين إلا به، مثل أركان الإسلام مثل أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. لا يجوز لمسلم أن يجهلها، بل لابد أن يتعلمها، لأن تعلم معنى الشهادتين إنما هو تعلم الأكيدة. ويتعلم المسلم العقيدة من أجل العمل بها، ويتعلم ما يضادها ويتعلم ما يضادها من أجل أن يتجنبه. هذا مضمون الشهادتين. كذلك يتعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. لابد أن يتعلم بالتفصيل هذه الأمور. ليس أقول dari يتعلم بالتفصيل جر مجر متعلق dengan يتعلم. Terus. Laisa mujarrada annahu yusalli wa huwa la ya'rifu ahkama sholati. Sambung. Sabit. Kaifa ya'malu insanu amalan wa huwa la ya'lam hadzal amala alladhi yuaddihi. kaifa yuaddi salata wa huwa jahilun bi ahkamiha. Fala budda an yata'allama ahkama salati wa mubtilati salati la budda min ta'allumi hadha. Kadhalik yata'allamu ahkama zakati wa yata'allamu ahkama siyami wa yata'allamu ahkama hajji. Fa idza aradda an yahujja wajaba alayhi ta'allum ahkama hajji ahkamu itu Pak ma'tub ke ta'allum fa'il wajaba terus min ajli ayyi adiya hadhihi ibadati al-wajibi mashru'i hadha al-ismu la yu'dharu ahadun bi jahli wa huwa ma yusamma bil wajibi al-aini ala kulli muslimin. Yang pertama yang kita wajib pelajari adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Nah, al-ula al-ilmu. Ilmu itu kata para ulama ma'rifatul huda bidalil. Mengetahui petunjuk, hidayah. Ini mencakup ma'rifatullah, ma'rifatul nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini dikatakan oleh musannif. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan arba masail ilmu itu yakni mabahis, itu pembahasan-pembahasan summiyat masail, yang dinamakan masail. Arba'i mabahis aslinya 4 pembahasan, tapi beliau namakan di sini dengan 4 permasalahan. Li'annaha yajibu an yus'ala anha. Ya, karena 4 hal ini, karena 3 hal ini, ya. 4 hal ini yang wajib untuk ditanyakan. Ayo tanya biha. Ya, dan dia mesti diperhatikan. Nah, kata beliau yang pertama al-ilmu, yang dimaksud dengan ilmu huna di sini adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu teknologi. Ilmu teknologi fardu kifayah. Ya, misal kaum muslimin membutuhkan sarana irigasi. Kaum muslimin membutuhkan pengairan. Kaum muslimin membutuhkan listrik. Nah, kalau ada seorang dari kaum muslimin yang telah mempelajarinya untuk kemudian diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin, ini fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Nah, ini yang maksud di sini adalah ya, ilmu syar'i. Ilmu syar'i pun ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Kalau mempelajari waris, ya, menghafal Quran, itu fardu kifayah. Ya, tapi kalau mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, fardhu ain. Li'annahu huwa alladhi yajibu ta'allumuhu, inilah yang wajib untuk dipelajari. Wa hadhihi al-masail yajibu ta'allumuha 'ala kulli muslim. Maka permasalahan inilah yang wajib, ya, yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Setiap muslimnya itu siapa aja, kata beliau. Ya, dzakarin aw unsa, pria atau wanita, hurrin aw 'abdin. Orang merdeka atau budak, goniin atau fakirin, orang kaya atau fakir, miskin, malikin wasu'lukin, malik, raja atau rakyat yang lemah, ya, su'luk, orang yang lemah. Kullu muslimin yajibu alaihi an yata'allama hadhihi al-masail al-arba'. Maka setiap muslim wajib mempelajari 4 permasalahan ini. Ya, 4 permasalahan ini. Wa hadha ma yusammihi al-ulama, inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan al-wajib al-aini. Wa huwa alladhi yajibu ala kulli ahadin minal muslimin, yaitu yang wajib bagi setiap muslimin, semisal salat lima waktu, ya, bagi pria dan wanita, salat jamaah di masjid bagi para pria, ini wajib bagi setiap individu dari kalangan kaum muslimin, ayyata'allamaha, untuk dia pelajari. Ya. Untuk dia pelajari. Imam Ahmad tadi menyatakan apa? Wajib menuntut ilmu, mempelajari ilmu, yang dengan ilmu tersebut agama akan tegak. Agama akan tegak. Seorang dapat menjalankan agama. Imam Ahmad ditanya, ya, mislu ay syai'in. Contohnya apa Imam Ahmad? Maka beliau berkata, alladzi la yasa'uhu jahlu, yang tidak boleh tidak diketahui. Ya, semisal salat, siam dan semisalnya. Ya. Sholat, siam dan semisalnya. Ini mesti dipelajari. Seorang mukmin mesti mempelajari fikih salat, fikih siam puasa kalau masuk Ramadan, fikih haji kalau dia mau berangkat haji, taharah karena itu keseharian dia. Ini aja wajib dipelajari. Apalagi mengenal Allah, mengenal Rasul, lebih wajib-wajib lagi. Paham enggak sini? Barakallahu fikum. Ya. Mempelajarinya gimana? Ya lewat kajian. Bertanya, baca. Diskusi itu jalan-jalan menuju ya, mempelajari ilmu. Ya. Enggak mau belajar kan intinya ini kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Intinya ini. Nah, jalan menujunya adalah belajar. Ingat sebagaimana yang dikatakan para ulama, "Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun." Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna, tidak akan tercapai kecuali dengan suatu hal, suatu faktor, maka satu hal, satu faktor tersebut pun menjadi wajib. Antum mau sholat air wudunya habis. Kecuali ada air tapi beli. Ada air, antum punya uang, berarti antum enggak boleh tayamum. Punya uang, beli. Maka jalan menuju wudu, beli. Maka beli itu, beli air jadi wajib. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi, fahuwa wajibun. Nah, kita mau paham bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam kecuali dengan belajar. Maka belajar akidah wajib. Ya. Sarananya, mau belajar akidah, baca buku akidah, bertanya tentang akidah, diskusi tentang akidah wajib. Yang mana yang antum pilih? Nah, itu yang wajib. Ngerti enggak sini? Ya. Jangan seperti kebanyakan orang enggak peduli sama agama ini. Dia pikir ilmu itu ya, ilmu agama itu remeh. Yang dianggap itu ialah ilmu duniawi. Dia semangat mengikuti kajian-kajian motivator biar dapat uang, biar laku dagangan. Ikut pelatihan bisnis gimana biar omsetnya besar. Semangat daftar bayar. Oh, Masya Allah. Oh. Kira ada kajian akidah gratis, tis. Nah, males dia. Oh, saya gak suka sama ustadz yang ini. Ya udah, ustadz yang ono, gak suka juga. Ustadz yang itu, gak suka juga. Terus maunya yang mana? Nah, maunya yang ada duitnya. Nah, intinya itu. Subhanallah. Ini kayak gini gimana? Hah? Kira jatuh ke dalam kesyirikan, beri saya uzur, saya kan orang jahil. Udah berpaling, males dia. Sarana informatika ini luas terbentang. Dari mana yang kita gak bisa ngakses informasi Islam saat ini. Udah dikasih kuota, dikasih kesempatan, gak mau belajar juga. Ada kajian di masjid, gak mau datang. Khutbah Jumat diajarkan ketakwaan, tidur. Ada buku agama dia gak mau baca. Di rumah dia ada ustaz, ada kiai, dia enggak mau tanya. Asalul ahla dzikrin kuntum la ta'lamun, dia enggak mau amalin. Dia enggak mau tanya. Ada internet, dia malah main internet aja itu, Facebook, Twitter, Google, YouTube, enggak mau cari informasi Islam. Ini orang berpaling, benar-benar berpaling ini. Enggak mau kenal Allah, enggak mau kenal Nabi. Jatuh ke dalam kesalahan. Beri saya wudu. Bisa udur. Nah, subhanallah. Kecuali dia tinggal di mana? Kutub Selatan sana. Nah, bareng penguin. Enggak ada akses informasi ke Islam. Nah, baru dia nanti ahlul fatrah. Nah, dia adalah nanti ahlul fatrah, diuji. Nah, di akhirat kelak. Taibar kalau fikum. Mana lagi tadi? Mana? Sekarang yang mana tadi? Lewat. Lidzalika qala yajibu alaina, oleh karena itulah beliau berkata wajib bagi kita. Walam yakul yajib ala ba'dina. Beliau tidak menyatakan wajib bagi sebagian kita, enggak, tapi yajib alaina, bagi kita, ya'ni ma'asyaral muslimin, semua kaum muslimin. Hada minal ilmi alladhi yajibu ta'allumuhu minal alal a'yan. Inilah ilmu yang wajib dipelajari. Fardu ain. Alal a'yan bagi setiap individu, bagi setiap jiwa, setiap person. Li'annal ilma ala kismain. Karena ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ma yajibu ta'allumuhu alal a'yan, fala yu'dharu ahadun bijahli. Ilmu yang mempelajarinya adalah fardu ain. Tidak boleh, ya tidak ada udzur untuk tidak diketahui. Ya, wa huwa ma la yastaqimu ad-dinu illa bih, yaitu ilmu yang agama tidak akan tegak, agama tidak akan dapat dijalankan melainkan dengan mengetahui urusan agama tersebut. Semisal rukun-rukun Islam yang lima atau dua kalimat syahadat, ya, menjalankan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji di Baitullah, la yajuz lil muslim ay yajhalaha. Tidak boleh bagi setiap muslim untuk tidak mengetahuinya. Bala Buddha ayat ta'allamah, dia mesti mempelajarinya. Dia mesti belajar. Ya. Nah, minimal perkara sholat kita wajib tahu rukun dan syarat. Wudu juga demikian. Ya. Dalam mazhab Syafi'i diterangkan batasannya itu bagi orang awam. Bagi orang awam, jangan sampai dia meyakini yang wajib jadi sunnah. Ini bagi orang awam, bagi orang yang berilmu lain lagi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i, ini orang awam nih, saya enggak tahu. Jangan sampai dia meyakini yang wajib itu adalah sunnah. Ini wudu. Mandi janabah, belajar. Ya. Apalagi mengenal Allah. Mengenal Allah. Mengenal Rasul, subhanallah. Ya. Nah, perhatikannya ikhwah. Ya. Kita mengenal Allah, ya. Yang penting kita mengenal Allah dengan benar, bagaimana rukun syahadat walau tidak tahu dalilnya. Saya akan kutip nih pernyataan dari Syekh Ababutain yang dikutip di Durar Saniyah. Ya. Idza kana al-'ami ya'taqidu wahdaniyat Allahi wa ya'taqidu butlana ma yu'badu min dunillahi fa huwa muslim wa in lam ya'lam ad-dalila. Masyaallah, kata beliau ini, apabila seorang awam dia meyakini keesaan Allah, dia meyakini batilnya segala yang diibadahi selain Allah, walaupun dia enggak hafal dalilnya, maka dia muslim. Orang awam ya ikhwah, dia enggak kenal nafyu isbat. Bapak antum, kakek antum, gak tahu nafyu isbat itu apa. Antum tanya ke kakek antum, kek, nafyu isbat apa? Hah, orang mudeng katanya. Kecuali kakeknya parum. Masya Allah, Wahabi. Nah ini, lihat. Nenek antum, nenek. Ya. Nenek antum. Masih punya nenek kan, Zaki kan? Tanya, nek, rukun tauhid apa, ayo. Ngerti gak nenek antum kira-kira? Gak paham nafyu isbat. Apaan itu nafyu isbat? Hah? Gak ngerti. Tapi secara fitrahnya dia mengetahui bahwa gak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah, datang ke dukun musyrik. Ya, beribadah kepada Allah. Nah, maka dia muslim. Walau dia gak tahu itu dalilnya. Dia gak tahu dalilnya. Paham gak itu? Ya. Saya pernah nonton dulu ya. Film Benjamin sama Mandra, Bang Beni sama Mandra. Nah, kata si Mandra, udah bang, kedukunin aja. Kata Bang Ben, apa? Dukun, musyrik lo, katanya. Musyrik tuh, lihat. Nah, ini adalah keyakinan yang diyakini oleh orang-orang awam. Memberikan ibadah kepada selain Allah haram. Beribadah ya kepada Allah. Ketika ada orang yang kedukun pesugihan, orang awam akan berkata, oh kalau dia mah percaya gitu-gituan. Dia walaupun misalnya gak mampu bercakap apa, dia mah syirik, dia mah musyrik. Tapi intinya dia mengingkari, cuman bahasanya gitu-gituan. Lo orang awam bertauhid. Ya. Bertauhid. Nah ini, ya, kata Syekh Ababutain lagi. Furidu ala kulli muslimin ma'rifatut tauhid. Warkanul Islam bidalil. La yajuz at-taqlid bidalik. Diwajibkan bagi setiap muslim mengenal tauhid, mengenal rukun-rukun Islam. Ya la yajuz at-taqlid bidzalik. Lakin al-ami, ya. Namun orang awam alladzi la ya'rifu al-adillah, yang tidak kenal dalil, idza kana ya'taqidu wahdaniyati rabbi subhanahu wa ta'ala wa risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil ba'si wal maut ba'dal maut wa jannati wan nar wa ya'taqidu anna hadhihi al-umura asy-syirkiyyah allati taf'alu 'inda hadhihi al-masyahid batilatun wa dalalun. Faidah kana ya'taqidu dhalika i'tiqadan jaziman la syakka fihi fa huwa muslimun. Masyaallah, ini kata Syekh Abu Butain rahimahullah taala. Ya, kata beliau, ya, namun orang awam yang tidak tahu dalil, apabila dia meyakini keesaan Rabb, dia meyakini risalah Muhammad SAW, dia mengimani hari berbangkit setelah kematian, surga neraka, dia meyakini perkara ini semua, dia meyakini perkara syirik apabila dilakukan, maka itulah kebatilan, kesesatan. Itulah orang awam, orang awam meyakini kesyirikan gitu-gituan katanya. Fa idza kana ya'taqidu dzalika i'tiqadan jaziman, kalau dia meyakini dengan keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan, la syakka, enggak diragukan lagi, orang awam si ini fihi fa huwa muslim, maka dia muslim. Wa in lam yatarajjab bidalil, kalaupun dia tidak mampu menterjemahkannya dengan dalil-dalil. Ya, ini perkataan Syekh Abu Butain rahimahullah taala. Orang awam lebih bertauhid daripada murji'ah-murji'ah yang hafal dalil, yang tahu dalil, yang ngerti dalil syahadat, tahu rukun salat. Ngelihat orang kafir, ngelihat orang ke gereja, ngelihat orang Kristen, dinyatakan, oh belum tentu dia kafir, gak boleh punis. Orang awam yang nyangkul di sawah, pelangak-pelongo, kalau ditanya tentang nafyu isbat, tapi meyakini orang yang datang ke gereja, menyembah wihara, kafir bukan Islam, itu dia mukmin. Paham gak antum? Nah, ngerti gak? Ini penjelasan siapa ini? Abu Butain. Ya, jadi mengenal Allah, mengenal Rasul, ya, kita gak bisa mentaklif orang-orang, oh hafal dalil, hafal dalil. Oh, dalilnya mana? Dalilnya mana? Thalabul ilmi aja kadang-kadang lupa dalil. Yang penting meyakini. Ngerti gak? Nah, ini. Baik, barakallahu. Ya. Maka orang awam lebih bertauhid daripada murji'ah. Murji'ah mah saudaranya setan. Tauhid mereka rusak. Ya. Dan murji'ah itulah yang menjadi musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di zamannya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat risalah, berbagai risalah ditujukan buat, bukan buat musyrikin, buat mereka. Apa diantaranya? Diantaranya adalah kasyfus syubhat. Ya, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menamakan di buku itu, ya, murji'ah-murji'ah sesat itu sebagai ulama'ul musyrikin. Ulama'nya musyrikin. Bukan ulama' muslimin, tapi ulama' musyrikin. Baik. Kita ngaji kasyfus syubhat gak? Ngaji insyaAllah. Ada di kurikulum kita. InsyaAllah. Mufidul mustafid fi kufri tarikit tauhid, ya, mufidul apa namanya? Kasyfus syubhat, kitabut tauhid ada di kurikulum kita. Insyaallah kita pelajari. Ya. Dengan syarah para ulama. Jangan baca sendiri, ntar pakai otak sendiri lagi. Ya, pakai syarah ulama. Tabarakallahu fikum. Mana lagi? Nah, ingat ya, orang awam enggak hafal dalil, yang penting dia meyakini ini tauhid, ini syirik, dia muslim. Tadi siapa yang ngomong? Hah? Syekh Abu Butain. Ya, Abu Butain. Abu Butain. Saya punya majmu fatwa beliau. Ya. Memang luar biasa kalau dalam urusan ini beliau ini. Hah? Masya Allah. Ya, belum tamat sih bacanya, tapi ya ngebet-ngebet nyontek-nyontek lah. Masya Allah, bagus sekali. Nanti antum ya boleh itu dimiliki majmu fatwa beliau. Ya. Atau beli Duror. Tadi yang saya kutip itu dari Duror. Ya. Durusaniyah. Orang-orang jahil bilang Durusaniyah itu buku teroris. Itu yang ngomong Intel, yang ngomong ya penjahat itu semua yang ngomong. Buku ulama kok bilang buku teroris. Kurang ajar gitu ya. Hah? Kurang ajar. Sumber rujukan radikalisme. Kita katakan Madya, ya kepalamu bau menyan. Sumber rujukan radikalisme enak aja. Nanti ujung-ujungnya Quran. Kayak kemarin si murtad. Siapa namanya? Armando. Armando Maradona, Armando itu. Si Armando bilang Al-Qur'an sumber perpecahan. Siapa di antara antum yang masih punya akidah Murji'ah di sini, meyakini dia enggak kafir? Apa Niko? Kafir Niko aja bilang kafir. Niko baru kenal Islam kemarin sore. Alhamdulillah, Niko lebih bertauhid. Alhamdulillah Niko. Ngomong kafir, ngomong apa lagi? Quran sumber perpecahan. Kafir. Ya, subhanallah. Mana lagi tadi? Ya, al-awwal. Ya. Ini udah belum? Li'anna ta'alluma ma'naha syahadatain innama huwa ta'allumul aqidah. Mempelajari makna syahadat itu adalah mempelajari akidah. Ya ta'allamu al-muslimu al-aqidah min ajri al-amali biha. Seorang muslim mempelajari akidah untuk diamalkan. Ya. Ada juga orang yang belajar akidah enggak mau diamalin. Sebagaimana kalangan-kalangan mubtadi' yang duduk di bangku-bangku fakultas syariah universitas yang diajarkan kitab-kitab ulama ahli sunnah, diajarkan Qaulul Mufid, diajarkan Syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi. Ya. Dia duduk di Libya, di Madinah. Ya. Enggak dia terapkan. Lepas kuliah kembali ke habitat aslinya. Sebagai pembawa bendera Asy'ari, sebagai pembawa bendera Sufi, sebagai pembawa bendera Hizbi, enggak diterapkan. Yang kayak begini enggak bermanfaat. Jadi seorang muslim mempelajari akidah min ajril amali biha, untuk diamalkan. Ya. Kita mempelajari Qaidul Arba, amalin, mempelajari Nawakidul Islam, amalin. Yakini gitu. Yakini. Barang siapa yang mengejek-ngejek manistaza asyai'an binaji, siapa yang mengejek-ngejek agama, kafara, kafir udah. Yakini, mana bukan asyai'an binaji, walau amila bihi, man bukan asyai'an bin maja'abihi rasul, walau amila bihi, kafara, udah amal, yakini. Ada orang yang belajar, gak mau buat diamalkan. Ya, dia belajar Qaulul Mufid, di fakultas syariah selesai pak dapat nilai bagus, mungkin ada ujian, dia belajar buku Ibn Abil Is Al-Hanafi, dia belajar di bangku di Libya, di syariah Madinah, pulang-pulang sama aja seperti semula. Ya, itu enggak niat diamalkan. Pulang-pulang tabaruk juga ke kuburan, padahal di Qaulul Mufid dijelasin. Selesai belajar, ya kembali lagi jadi ya, pembawa bendera kuburiyun, pembawa bendera asyariya, ya udah kayak gitu aja. Nah ini ya untuk diamalkan. Wa ya'allamu ma yudaduha min ajri ayyatajannabahu, dan dia mempelajari apa lawan dari akidah itu, yaitu kesyirikan. Kenapa dia pelajari? Dia pelajari pembatal-pembatal Islam, hakikat kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan. Dia pelajari kesesatan supaya dia jauhi. Hada madmunus syahadatain. Inilah kandungan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Kadzalika yata'allamu arkanas salati, demikian pula ketika dia mempelajari rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat. La budda yata'allama bitafsil hadhil umura. Dia mesti mempelajari dengan rinci perkara ini. Ya. Laisa mujarrada annahu yusalli wa huwa la ya'rifu ahkamas salati. Ya, jangan cuma dia salat dia enggak tahu hukumnya. Ya, seorang salat di hadapan Nabi. Ya, salatnya cepat. Kata Nabi, irji, shalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kamu. Kamu tadi belum salat. Wah. Salat lagi dia. Datang lagi ke Kata Nabi lagi, sholat lagi kamu. Kamu belum sholat. Dianggap gak sholat. Dianggap gak sholat. Ada orang yang 60 tahun sholat, satu sholat pun gak diterima oleh Allah SWT. Ya mesti pelajari. Tahu itu rukun sholat itu apa. Syarat sholat itu apa. Ya. Itu yang penting. Wajib sholat itu apa. Itu yang dipelajari. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau punya risalah terkait hal ini. Ya, mengenai rukun dan wajib, rukun dan syarat sholat. Ya. Walaupun di atas madhab Hanbali. Itu mungkin nanti kita daurahin. Ada syarahnya Syekh Abdul Muhsin. Nah, mungkin kita daurahin insyaallah. Setelah risalah-risalah tauhid kita bacakan. Di daurah kita rencana sepekan. Sebulan sekali, di pekan kedua. Insyaallah, syarah-syarah kitab ulama. Mana lagi tadi? La ya'rifu shalah, kaifa ya'malul insan amalan wa huwa la ya'lam? Gimana coba seseorang ceritanya dia beramal padahal dia enggak tahu? Ya, la ya'lamu hadzal ilma alladhi yu'addihi. Dia enggak tahu ilmu ini yang dia tunaikan. Gimana dia? Yu'addi shalah, dia menunaikan salat, wa huwa jahilun bi ahkamiha. Sedangkan dia bodoh terkait hukum-hukumnya. Fala budda ay ta'allama ahkama sholati wa mubtilati sholati la budda min ta'allumi hadha. Ya, dia mesti mempelajari hukum salat, pembatal salat, dia mesti mempelajari hal ini. Kadzalik, demikian pula ya ta'allama ahkama zakat, dia mempelajari hukum-hukum zakat, ya ta'allama ahkama siyam, mempelajari hukum siyam, puasa, haji, apabila dia hendak berhaji, wajib bagi dia untuk mempelajari hukum-hukum haji. Hukum-hukum umrah. Ya, min ajri ay yu'addiya hadhihi al-ibadat ala al-wajhi al-mashru', agar dia dapat menunaikan ibadah ini semua sesuai dengan yang disyariatkan. Wa hadzal qismu la yu'dharu bi ahadun bi jahlihi. Jenis ini seorang pun enggak diudzur kalau dia bodoh. Ya, wa huwa ma yusamma bil wajib al-aini ala kulli muslim. Ini yang dinamakan wajib ain bagi setiap muslim. Lihat, ini perkara sholat, perkara zakat, gimana mengenal Allah? Gimana coba kalau mengenal Allah? Nah, ya, yang mengenal Allah adalah asas dakwah para rasul. Mengenal Allah, mengenal uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma sifat Allah adalah asas dakwah para rasul. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyatakan di kitab beliau Madarijus Salikin, miftahu da'watil ilahiyah ma'rifatul rabbi ta'ala. Kunci dakwah ilahiyah, dakwah tauhid uluhiyah, ialah mengenalkan Allah SWT kepada makhluk. Ya. Kita mau beribadah kepada Allah, ya mesti mengenal Allah. Gimana mau beribadah kepada Allah? Ya ikhwah, ibadah itu mesti dilakukan dengan khauf, roja, dengan ta'zim, dengan zul, dengan apalah satu lagi, mahabbah, dengan takut, harap, kerendahan diri kita di hadapan Allah. Kita mesti menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kemudian dengan apa lagi? Mengagungkan Allah. Satu lagi, mahabbah, disertai dengan kecintaan. Siapa yang beribadah kepada Allah tidak disertai dengan mahabbah kepada Allah, enggak ada ibadah, tidak dianggap ibadahnya. Ya, antum sholat maka mesti hadirkan mahabbah karena cinta Allah. Orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, sangat besar cintanya kepada Allah. Ibnu Qayyim menyatakan, man arafa Allah bi asmahi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Siapa yang mengenal Allah, mengenal namanya, sifatnya, perbuatan Allah, dia pasti mencintai Allah, enggak mungkin tidak, dia pasti mengenal Allah. Ya. Ibn Taymiyah menyatakan, ya, ini jam berapa ini? Al-Qismu As-Sani, nanti aja kali ya. Ya, kita lanjut nanti insyaAllah, hari Jumat berarti. Subhanallah, bihamdik, syadu la ilaha illallah.